Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa law fatahna 'alaihim baban minas sama' fa dhallu fihi 'arujun. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah. Ay walau ja'atum kulla ayatin 'azimah. Taruhlah kalau seandainya datang kepada mereka ayat kebesaran Allah setiap kalinya, dari tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka, itu pun lam yu'minu wa kabaru, mereka tidak akan mau beriman kepada Allah, dan semakin besar, semakin sombong, angkuh, menolak al-haq. Walau fatahna alaihim baba minas sama, dan kalaulah seandainya kami bukakan pintu untuk mereka dari langit, fasaru ya'rujuna fi, sehingga mereka masuk ke langit dengan pintu tersebut, fasaru ya'rujuna fi, mereka pun naik, wa yashahiduna ayanan bi anfusihim, dan mempersaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, laqalu min dhulmihim wa inadihim munkirin li hadhihi al-ayah, mereka melihat itu semua dengan mata kepala mereka sendiri, niscaya mereka akan mengatakan karena kezaliman dan keangkuhan pengingkaran mereka juga. Mereka mengatakan innama sukirat absaruna, sesungguhnya mata kepala kami lah yang disihir, yang mabuk, yang tertutup, hatta ra'ayna ma lam nara, sampai kami melihat sesuatu yang kami belum pernah lihat, bal nahnu qaumun mashhurun, bahkan kami adalah kaum yang disihir. Ailai sahada bihaqiqah, yang kami lihat ini enggak benar, ini adalah sihir. Wa qawman wasrat bihimul halla hadal ingkar, inilah suatu kaum pengingkarannya sampai keras seperti ini. Fa'innahum la matma'fi wa la raja', tidak ada pengharapan lagi dari mereka. Tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Madzakaral ayat indala ala maja'at bihir rasul minal haq. Kemudian ayat yang setelahnya Allah sebutkan dalil yang dibawa oleh utusan Allah dari al-haq. Dari al-haq dibawa oleh para rasul untuk menjelaskan pada umatnya. Allahu a'lam bishawab.